Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyarul ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam kelima dari bulan Rabi'inil Awal 1440 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa kembali bermajelis ilmu, menggali warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan untuk pertemuan malam hari ini, insyaallah taala kita akan membacakan karya dari Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah di dalam Ittihaful Qari, syarah dari Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang biasa kita bacakan pada Jumat malam Sabtu. Pada penjelasan terakhir, walhamdulillah kita telah menyelesaikan kaidah yang dituliskan dan ditorehkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah berkaitan dengan As-Sawadul A'zam, yang mereka adalah ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula dijelaskan dalam kaidah ini, As-Sawadul A'zam al-haqqu wa ahluhu. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas al-haq walaupun hanya satu orang. Jadi tidak menjamin yang namanya As-Sawadul A'zam harus memiliki kuantitas yang banyak, bahkan di sekian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita nukilkan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kalian mengikuti mayoritas yang ada di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan ucapan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, faman khalafa ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri ad-dini faqad kafar. Berkata Al-Imam Al-Syeikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wara'ah, qawluhu, ucapan al-musannif, ucapan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, faman khalafa, barang siapa yang menyelisihi ashab Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi syai'in min amri ad-din, dalam satu urusan dari perkara-perkara agama yang harus digarisbawahi, atau ala qaul a'immah al-mutaakhirin, yang harus digaris atasi adalah ucapan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, min amrid dini, barang siapa yang menyelisihi salah satu perkara, salah satu urusan yang berkaitan dengan agama Islam, yang berkaitan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah difahami oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, barang siapa yang menyelisihi mereka, menyelisihi as-salaf, yakni menyelisihi sahabat-sahabat Rasul, faqad kafar, maka sungguh mereka telah kafir, keluar dari al-Islam. Jangan kita telan mentah-mentah kaidah ini, harus kita pelajari. Karena kalau kita telan mentah-mentah kaidah ini, kita akan masuk kepada kelompok takfiriyah, yaitu al-khawarij, yang berafiliasi sekarang di ISIS atau Al-Qaeda atau yang semisalnya. Karena mereka melihat sebuah perkara yang tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan muslimin melakukannya pada hari ini, berarti mereka telah kafir. Pemerintah tidak berhukum dengan Al-Qur'an, tidak berhukum dengan As-Sunnah. Berbeda dengan Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, yang mana mereka berhukum dengan kitab sunnah. Artinya para pemerintah sekarang telah kafir. Ini apabila kita menelan mentah-mentah tanpa mengembalikan kepada baqiyatus salaf, tanpa kita mengembalikan kepada para al-a'immah, para ulama yang telah menjelaskan hal ini. Apa kata Syekh Al-Fauzan di dalam penjelasan beliau? Hafizahullah wara'ah, beliau mengatakan kafara, ucapan telah kufur. Barang siapa yang menyelisih salah satu urusan dari urusan-urusan yang ada di tengah-tengah para sahabat, berarti dia telah kafir. Kafara, makna kafara di sini adalah yahtamilul kufra al-akbar wa yahtamilu al-kufra al-asghar. Ada di sana kemungkinan bahwa orang tersebut telah kufur dengan kekufuran yang besar. Akan dijelaskan oleh beliau apa itu kekufuran yang besar. Atau ada kemungkinan yang kedua, dia kufur dengan kekufuran yang kecil. Sebagaimana kemunafikan, sebagaimana kesyirikan, di dalam syariat Nabi SAW terbagi menjadi dua. Kemunafikan, an-nifaq, ada nifaqul akbar, ada nifaqul asghar, ada kemunafikan yang besar, kemunafikan yang kecil. Syirik, ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Begitu pula al-kufur, kekufuran terbagi menjadi dua. Ada kekufuran yang besar, ada kekufuran yang kecil. Bihasabil mukhalafah, tergantung dari sisi penyelisihan mereka. Bagaimana cara mereka menyelisihi sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum? Apakah dengan penyelisihan yang kamil secara umum dan seluruhnya, sama sekali tidak mau mengambil jejak pemahaman para salaf, sama sekali tidak mau mengambil jejak pemahaman para sahabat, maka dia telah kufur, keluar dari Islam. Bihasabil mukhalafah. Tapi kalau masih ringan, hanya satu dua perkara yang dia tidak ikuti dari pemahaman-pemahaman para as-salaf, para sahabat, ya ini masuk kepada kekufuran yang asghar, kufur yang kecil. Faqauluhu faqad kafar, maka ucapan al-Imam Al-Warbahari, dia telah kafir apabila menyelisihi pemahaman dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa ma'nahu annahu kafara al-kufra al-mukhrija minal millah mutlaqan. Perhatikan syarah penjelasan dari Syekh Al-Fauzan. Maknanya dia telah kafir apabila menyelisihi sebahagian dari pemahaman para sahabat, bukan maknanya annahu kafar al-kufra al-mukhrija minal millati mutlaqan. Bukan maknanya dia telah kafir, keluar dari agama Islam secara mutlak, tidak tersisa lagi bahagian keislaman yang dia miliki. Bukan itu yang dimaukan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Inilah pentingnya kita bertalabul ilmi, inilah pentingnya kita belajar. Kalau yang kita jadikan sebagai guru hanyalah buku-buku, majalah-majalah, kitab-kitab, walaupun majalah-majalah tersebut adalah majalah asatidzah, du'at, ahlus sunnah, kitab-kitab tersebut adalah kitab para ulama, a'immatus salaf. Tapi kalau kita tidak berguru, tidak mencari penjelasan dari kalangan para ulama secara langsung, maka kita akan tersesat. Seperti ini misalkan, kaidah yang disebutkan oleh Syekh atau Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Kalau kita menelan mentah-mentah, maka kita akan mudah mengkafirkan orang lain. Orang yang menyelisihi satu hukum, dua hukum dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ardhah, contoh. Ma'had ini tidak mengamalkan sunnah Utsman bin Affan dalam kumandang azan pada hari Jumat dua kali. Kalau kita baca mentah-mentah dan kita telan mentah-mentah apa yang diucapkan atau yang dijadikan kaidah oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, sudah kita kufur semua. Kenapa? Menyelisihi ucapan Utsman, menyelisihi fi'ilnya, perbuatannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ardhah. Tapi bukan begitu yang dimaksudkan. Bukan itu yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Yang dimaksudkan menyelisihi di sini benar-benar menyelisihi tanpa adanya hujjah. Sementara yang kita lakukan walhamdulillah berpegang dengan hujjah, berpegang dengan dalil. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Dan kita tidak boleh menyepelekan sunnahnya Uthman ibn Affan, sampai mengatakan sunnahnya Uthman ibn Affan yang telah mengumandangkan azan Jumat 2 kali bid'ah. Ini keyakinannya Hajuri yang tidak boleh kita ikuti, karena ini sudah masuk kepada sesuatu yang berlebihan, ghulu. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Hati-hati, sungguh telah binasa orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi kita diterangkan di dalam syariat Nabi SAW untuk memiliki sikap al-wasatiyah, pertengahan. Tidak mencela mati-matian, menganggap itu adalah bid'ah, menganggap itu adalah ad-dalal, kesesatan yang luar biasa, yang apabila dilakukan seperti keyakinannya Hajuri, apabila dilakukan hal tersebut, adzan dua kali tersebut, dosanya akan ditanggung oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ini keyakinannya Yahya al-Hajuri wal'iyadzu billah. Tidak benar demikian, ini berlebih-lebihan. Tidak pula juga kita terlalu mengamalkan, kemudian meremehkan satu sisi, meremehkan apa yang ada di sisi Nabi SAW. Nabi hanya satu kali, Uthman bin Affan dua kali, dan ini yang lebih cocok. Ya sudah, kita amalkan terus Uthman bin Affan sunnahnya. Sementara sunnahnya Nabi SAW kita kucilkan, bahkan dipandang remeh, bahkan dianggap sesuatu yang salah. Karena sebagian kaum sufi ya menganggap apa yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka dari kalangan muslimin, adzan satu kali adalah perkara yang salah. Ini juga berlebihan. Maka kita harus memiliki sikap al-wasatiyah. Dengan melihat keadaan mereka yang mengumandangkan adzan dua kali sesuai dengan apa yang telah disunnahkan oleh Uthman ibn Affan, kita legowo, lapang dada. Itu adalah sunnah Uthman ibn Affan, sunnah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang hanya satu kali juga harus mereka terima, karena ini adalah bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita pelajari apa makna ucapan dari Al-Imam Al-Barbahari yang beliau keluarkan ini. Laisa ma'nahu, bukan maknanya, annahu kafaral kufra al-mukhrija minal millati mutlaqan. Bukan maknanya, bukan artinya orang tersebut telah kafir, keluar dari Islam secara mutlak. Qad yakunu hadha, mungkin bisa jadi seperti itu. Ini ihtimal yang pertama, kemungkinan yang pertama yang telah kita jelaskan tadi. Bagaimana apabila seorang telah menyatakan Abu Bakar kafir, Umar kafir, Aisyah kafirah, bahkan sekarang sedang diazab di an-nar. Begitu pula sahabat-sahabat yang bukan bahagian dari Ahlul Bait, semuanya dianggap sebagai orang-orang yang telah murtad. Ini berarti telah menyelisihi apa yang ada di sisi rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tasubbu ashabi, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti dia telah menyelisihi. Maka ini yang mungkin diinginkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, telah menyelisihi dengan jelas. Qad yakunu hadza, maka mungkin ini yang dimaksudkan oleh beliau. Wa qad yakunul kufru al-asghar, dan barangkali juga yang dimaukan oleh Al-Imam Al-Barbahari adalah kekufuran yang kecil. Apa itu kekufuran yang kecil? Kekufuran yang tidak mengeluarkan seorang dari al-Islam. Contohnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itsnatani finnasi itsnatani, ada dua jenis amalan manusia. Huma bihim kufrun, apabila dua perkara tersebut dilakukan oleh mereka, oleh muslimin, oleh umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan kufur. Itsnatani finnasi huma bihim kufrun. Yang pertama apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? At-ta'nu fin nasab. Dia akan kufur apabila melakukan hal yang demikian. Yang pertama at-ta'nu fin nasab, mencela nasab keturunan orang lain. Ayahmu jelek, kenapa? Penjudi. Keturunan orang lain dicela. Nasabmu jelek, kenapa? Bukan bagian dari Ahlul Bait, bukan bagian dari Quraisy, bukan bagian dari bangsa Arab, dan yang seterusnya. Ini kekufuran. Tapi kufuran dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, begitu pula Al-Imam Syekh Ibnu Baz alaihi rahmatullah, Maksudnya kekufuran di sini adalah kekufuran yang kecil, mencela nasab orang lain, mencela keturunan orang lain, tidak akan mengeluarkan dia dari Islam sehingga syahadatnya batal, harus diperbaharui. Tidak, kekufuran yang kecil. Begitu pula yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-niyahatu 'alal mayyit. Jadi dua amalan ini apabila dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh umat Nabi alaihi salatu wasallam, dia telah melakukan sesuatu yang kufur. Yang pertama mencela nasab keturunan orang lain, yang kedua an-niyahah 'alal mayyit, terlalu meratapi kematian orang lain, kematian kerabatnya, kematian keluarganya, sampai dia sobek-sobek bajunya, sampai dia tidak makan sepekan, sampai dia tidak mau meninggalkan kuburannya, dan yang seterusnya, meratapi, tidak mau menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang kedua yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, huma bihim kufrun. Kekufuran di sini apakah mengeluarkan dia dari Islam? Tidak. Ini yang harus kita fahami. Ini kekufuran yang al-asghar. Al-muhimmu, dilanjutkan oleh Syekh Al-Fauzan alaihi rahmatullah atau hafizahullah wa ra'ah, al-muhimmu anna mukhalafata salafi kufrun. Sesuatu hal yang harus kita ambil kesimpulannya adalah menyelisihi salaf, menyelisihi para sahabat adalah sebuah kekufuran, dan memiliki dua makna, kekufuran yang besar ataukah kekufuran yang kecil, tergantung keadaannya. Kalau sudah seperti Syiah, benar-benar menyelisihi apa yang ada di sisi Nabi, Abu Bakar seorang mukmin, tidak, Abu Bakar kafir, Umar seorang mukmin, tidak, Umar kafir, berarti dia telah keluar dari Islam dengan kekufuran yang akbar. Tapi kalau dia menyelisihinya perkara-perkara yang kecil, maka dia telah masuk kepada kekufuran al-asghar. Contohnya gimana? Contohnya mereka kaum sufiyah yang di bulan ini akan mengadakan perayaan Maulidun Nabawi. Gimana perayaan Maulid Nabi? Sunnah apa bid'ah? Dilakukan oleh Nabi SAW atau tidak? Itu pertanyaannya. Padahal Nabi SAW mampu untuk melakukan hal yang demikian. Sahabat-sahabat Rasul SAW mampu untuk melakukan hal yang demikian. Tapi apakah dilakukan oleh beliau atau tidak? Tidak jawabannya. Berarti bukan bahagian dari sunnah. Berarti mereka telah menyelisihi sunnah Rasul SAW, telah menyelisihi pemahaman para sahabat, tariqah as-salaf, jalan yang telah ditempuh oleh para salaf, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum ardahum. Berarti hal ini telah keluar dari ajaran al-Islam. Loh, tapi yang diinginkan kan kebaikan. Yang dilakukan di dalamnya adalah selawat, membagikan makanan, it'amut ta'am, afdalul Islam. Berdalil lagi, bukan berdalil sebenarnya, berdalih. Mencari-cari alasan, mencari-cari pembenaran. Ya, kita sampaikan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhahu, wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak sampai kepada kebaikan tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sampaikan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Ibnu Abbas menyampaikan kepada Urwah Ibnu Zubair, tamatta'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Urwah bin Zubair. Apa kata Ibn Abbas? Nabi alaihi salatu wasallam telah melakukan haji tamattu. Haji tamattu ini adalah haji yang digabungkan dengan umrah. Haji yang digabungkan dengan umrah yang biasanya memang dipakai oleh jamaah Indonesia. Jadi berangkat mungkin sebelum tanggal 8 Dzulhijjah, apakah tanggal 5-nya atau mungkin di awal Dzulhijjah tanggal 1 sampai di Mekah, mereka melakukan umrah terlebih dahulu. Setelah itu mereka tahallul. Setelah tahallul baru ketika tanggal 8 bersiap-siap untuk melakukan ihramnya, berangkat menuju ke Mina, mabit hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu ardhah di hadapan Ibnu Abbas? Ya Ibnu Abbas, qad mana'a Abu Bakrin wa Umar anit tamattu. Wahai Ibnu Abbas, Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab, dua sahabat yang mulia, orang-orang yang telah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam al-jannah. Wahai Ibnu Abbas, kata Urwah bin Zubair, Abu Bakar As-Siddiq, begitu pula Umar bin Al-Khattab, telah melarang kaum muslimin di zaman beliau berdua, di zaman kekhilafahan Abu Bakar dan Umar untuk melakukan at-tamattu. Kenapa? Yang diinginkan oleh Abu Bakar dan Umar melarang at-tamattu, jangan digabungkan antara haji dengan umrah. Biarkan haji-haji, musim haji, yang muslimin berhaji, jangan melakukan umrah. Nanti melakukan umrah silahkan di bulan-bulan yang lain. Itu yang diinginkan oleh Abu Bakar dan Umar. Tujuannya apa? Tujuannya murni untuk agar Ka'bah al-Musyarrafah tidak sepi. Jadi selalu ada. Di bulan Dzulhijjah ditunaikan haji. Nanti setelahnya di bulan Muharram umrah, terus Safar umrah, Rabiul Awal umrah, Rabiul Tsani umrah, terus sepanjang tahun. Jangan ketika Dzulhijjah umrah juga, haji juga. Nanti di bulan Muharram enggak ada lagi mau umrah. Jadi tujuannya mulia, Imaratul Bait. Memakmurkan Al-Baitul Haram, memakmurkan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Tujuannya baik, sangat baik. Tapi apa kata Ibnu Abbas ketika mendengar hal tersebut? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika mendengarkan ucapan dari Urwah bin Zubair, "Ya Uriyah, madza taqul?" Uriyah ini artinya isim tasghir. Bukan Urwah disebutkan oleh Ibnu Abbas, dan ini biasa dalam bangsa Arab memanggil teman-temannya panggilan akrab. "Ya Uriyah, wahai Urwah bin Zubair, madza taqul? Apa yang kamu katakan?" "Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama." Wahai Uriyah, wahai Urwah bin Zubair, aku khawatir di tengah-tengah kita akan turun hujan dari batu yang akan Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita. Kenapa? Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Diingkari oleh Ibnu Abbas. Aku mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, mengizinkannya, mengatakan hal tersebut demikian dibolehkan. Sementara engkau mengatakan Abu Bakar berpendapat lain, Umar berpendapat lain. Diingkari oleh Ibn Abbas. Khawatir apa? Diturunkan azab dari Allah Subhanahu wa taala berupa hujan dari batu, hijaratun minas sama. Kenapa hujan batu? Falyahdharil ladzina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, orang-orang mulia. Tapi keinginan baiknya seorang Abu Bakar, keinginan baiknya seorang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma tidak membawa syariat Islam yang telah sempurna ini menjadi sesuatu yang kurang, yang bisa masih ditambahi oleh syariatnya Abu Bakar, ditambahi oleh syariatnya Umar. Ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, ala ra'si wal 'ain, di atas segala-galanya, walaupun Abu Bakar yang menyelisihi, ditinggalkan ucapannya Abu Bakar. Walaupun Umar bin Khattab yang menyelisihi radhiyallahu ta'ala anhuma, kita tinggalkan ucapannya Umar. Apalagi hanya sekelas para imam. Ucapannya Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah, dan ini berkali-kali diucapkan oleh Syekhuna Rabi' Ibn Hadi Umair. Beliau menanamkan tarbiyah ini kepada murid-murid beliau. Kalau Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah salah, Ibn Baz salah, Ibn Utsaimin salah, kita tolak. Kita jelaskan kesalahan-kesalahan mereka. Tidak ada taklid al-ashkhas di dalam Islam, di dalam manhaj salaf. Oh, karena dia orangnya berilmu, tidak usah kita bantah. Mungkin. Kebaikan manhajus tamyi' yang ada dimiliki oleh Ali Hasan al-Halab. Kalau dia ada kebaikan, kenapa tidak kita sebutkan kebaikannya? Sebutkan pula kebaikannya. Lihat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apakah beliau tidak mengetahui kebaikannya Abu Bakar, kebaikannya Umar radhiyallahu anhuma? Pasti tahu. Tapi kenapa sampai dilakukan seperti itu, pengingkaran yang luar biasa kepada Urwah bin Zubair? Yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama. Akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hijarah, hujan batu dari langit, karena kita mengatakan, Abu Bakar mengatakan demikian, Umar mengatakan demikian, ketika sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan di hadapan kita. Artinya diselisihi oleh ucapan Abu Bakar dan Umar. Maka ikhwati fillah ya rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan as-salaf. Harus kita ikuti pemahaman mereka, ajaran mereka. Tidak boleh kita selisihi. Kemudian kata beliau, hafizahullah war'ah, qad yakunu al-akbar al-muhimmu anna mukhalafata salafi kufrun. Menyelisihi salaf, menyelisihi para pendahulu adalah satu hal yang mengandung kekufuran. Qad yakunu akbar, bisa jadi besar. Wa qad yakunu asghar, bisa jadi juga kecil. Hasabal mukhalafah, tergantung penyelisihan yang ada di sisi mereka. Seperti penyelisihan yang ada di sisi Abu Bakar kepada Nabi SAW, ijtihad. Seorang mujtahid apabila salah akan mendapatkan satu pahala. Tidak bisa kita mengatakan, oh berarti Abu Bakar telah menyelisihi Nabi SAW. Sabar ya akhi. Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, As-Siddiq, sampai digelari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri orang yang jujur, karena benar-benar mengimani apa yang dimiliki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi namanya manusia, tidak maksum. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum ahlul jannah, tapi tidak maksum mereka. Mereka memiliki kesalahan. Tapi tidak benar apabila kita mengangkat, mengungkit kesalahan-kesalahan mereka. Mereka ini kufur, mereka ini melakukan kebid'ahan, mereka ini sesat. La. Mereka ini memiliki pemikiran irja, al-murji'ah. Seperti apa yang dimiliki dari pemahamannya al-hajuri. Hadahullah. Aw annal murada annahu idza khalafahum fi awwalil amri bi syai'il yasir. Atau mungkin kemungkinan kedua. Bisa jadi kemungkinan kedua yang dimiliki oleh al-imam al-Barbahari. Maksudnya apa? Idza khalafahum fi awwalil amr. Bishayil yasir, apabila ada seorang yang menyelisihi sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum dengan sesuatu yang kecil, perkara yang sedikit. Nabi alaihissalatu wassalam, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melakukan maulid. Dia pelan-pelan melakukan maulid. Kecil. Tahun pertama, tahun kedua, terus. Tsumma bitadarruji yakhruju minad dini bil kulliyah. Terus dia lakukan hal tersebut sampai dia yakini itu adalah bahagian dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia sudah meyakini itu bahagian dari sunnah, mereka mendengarkan sesuatu yang mengingkari, kemudian kuping-kuping mereka atau telinga-telinga mereka panas, mereka tidak senang ada yang mengingkari, yang mengatakan maulid ini bid'ah, maka ini pelan-pelan bitadarruj, bertahap. Ya khruju minad dini bil kulliyah. Dia akan pelan-pelan keluar dari agama Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Pelan-pelan, bertahap. Namanya syaitan menggoda manusia itu tidak langsung. Ayo kamu langsung melakukan kesyirikan. Ayo kamu langsung sujud di tengah-tengah kuburan. Bertahap, syaitan itu pintar, cerdas. Jadi kita harus banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya menginginkan diri kita yang melindungi kita sendiri, tidak akan mampu dari makar-makar syaitan. Fayaulu amruhu ilal kufri, maka semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, akhirnya menjadi besar dan dia tidak terasa masuk ke dalam jurang kekufuran. Idza istamra al mukhalafata fayaulu amruhu ilal kufril akbar. Apabila istamra, istamra maknanya adalah wajada syai'an wa addahu kadzalik. Istamra maknanya adalah wajada syai'an, dia menemukan satu amalan. Menemukan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, tidak dilakukan oleh aimmatus salaf. Wa'addahu kadzalik, dan dia menganggap itu adalah hal yang baik. Ini namanya istamro'ah. Dia menemukan satu amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh sahabat, tidak dilakukan oleh aimmatus salaf, dan dia anggap baik. Ini yang poinnya. Wa'addahu kadzalik. Ini istamro'ah. Idza istamra'a al-mukhalafata fayaulu amruhu ila al-kufril akbar. Apabila dia menganggap baik, apabila dia menganggap baik amalan tersebut, maulidan tersebut, tahlilan tersebut, yasinan tersebut, dan amalan-amalan bid'ah yang lainnya, kalau dia menganggap baik, fayaulu amruhu ila al-kufril akbar, bisa jadi terus menerus bertahap dia akan masuk ke dalam jurang kekufuran. Fayakhruja minad dini kullihi, bisa jadi dia keluar dari agama Islam secara totalitas. Wal iyadhu billah yatadarraju bihi syaitan wal hawa wan nafsu wal amma an-nafsu al ammaratu bisu hatta yakhruja min ad-din kullihi, yang mana itu adalah makar yang dimiliki oleh syaitan dan hawa nafsunya yang akan selalu mendorong dia ke dalam perkara-perkara kejelekan. Hatta yakhruja min ad-din kullihi, sampai dia benar-benar keluar dari agama Islam, menganggap apa yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang kurang, yang tidak memiliki amalan yang berarti. Artinya secara tidak langsung menganggap Nabi Alaihi Wasallam telah berkhianat. Wal iyadzubillah. Nabi Alaihi Wasallam tidak pernah merayakan Maulid. dan mereka menganggap itu adalah syariat Nabi, amalan soleh, kalau mereka menganggap itu adat, gak ada masalah, kita gak akan bicara. Tapi yang mereka anggap ini adalah sebuah syariat, sebuah amalan soleh, yang tidak mengerjakannya tidak menghargai Nabi, tidak mencintai Nabi. Ini yang kita bantah, yang tidak benar. Apakah mereka mengatakan atau mengira kalau mereka sudah merayakan maulid Nabi, artinya mereka orang yang paling cinta kepada Nabi alaihissalatu wassalam, sementara kaum Wahabi dalam tanda kutip tidak merayakan maulid, berarti mereka orang-orang yang membenci Nabi, wal'iyadu billah. Ini kesimpulan yang sangat salah. Oleh karenanya mereka tidak akan bisa mengambil sebuah kesimpulan yang salah dan disebarkan begitu saja di tengah-tengah muslimin, dan ahlul haq diam dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Kewajiban kita sebagai orang yang berada di atas manhajus salaf, thariqatul haq, menjelaskan kepada kaum muslimin, menjelaskan kepada mad'u kita, bahwa hal yang mereka yakini, yang mereka anggap adalah sebuah kekeliruan yang sangat-sangat besar. Selesai kita menukilkan kaidah yang terakhir dari Syekh atau Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Kita masuk kepada kaidah yang kelima. Qala al-muallif rahimahullah, Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, wa'lam, ketahuilah, anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qattun hatta taraku minas sunnati mithlaha. Tidaklah seorang melakukan kebid'ahan kecuali dia akan meninggalkan sunnah, meninggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithlaha, sesuai dengan seberapa banyak dia telah meninggalkan sunnah. Kaum sufiyah sekian banyak meninggalkan sunnah Nabi, sekian banyak melakukan kebid'ahan, sama dengan mereka telah meninggalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kaidahnya, apabila seorang melakukan satu kebid'ahan, satu sunnah yang pasti dia tinggalkan. Dua kebid'ahan yang dia lakukan, dua sunnah yang dia tinggalkan. Tiga kebid'ahan, tiga sunnah yang dia tinggalkan. Terus, yang namanya bid'ah dan sunnah tidak akan bisa bersatu. Contoh kecil, kaum sufi ya, di bulan Ramadan mengerjakan sholat tarawih dengan sekian banyak amalan-amalan bid'ahnya, ya sholawatnya, ya dikirnya, ya macam-macam, sekian banyak amalan bid'ah. Kita gak bicara masalah rokaat, apakah 23 rakaat, 11 rakaat, ini khilaf at-tanawwu'. Silahkan dipilih, enggak ada masalah dalam hal ini. Tapi yang kita soroti, kebid'ahan yang mereka kerjakan adalah zikir-zikirnya, thariqahnya, tata caranya dalam mengerjakan salat tarawih tersebut. Ketika mereka meninggalkan satu hal ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat khusyuk di dalam salatnya. Ketika mereka meninggalkan dan mengerjakan kebid'ahan, apa akibatnya? Mereka tidak khusyuk di dalam salatnya. Loh, kok bisa tahu? Loh, amalannya seperti itu, sujudnya, rukuknya cepat sekali. Bahkan disebutkan oleh mereka sendiri, 23 rakaat dengan bangganya mereka menyebutkan, 23 rakaat bisa kami selesaikan dalam setengah jam. Luar biasa. Untuk apa cepat-cepatan di dalam rakaat apabila tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Targetnya kan agar diterima oleh Allah, bukan banyaknya rakaat. Lebih baik yang 11 tapi diterima daripada 23 tapi ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Bukan artinya kita mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang melakukan sebuah amalan bukan dari ajaran kami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut akan tertolak, tidak akan dinilai sebagai amalan soleh. Ini karena mereka telah meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kebid'ahan yang mereka kerjakan. Begitu pula karena mereka melakukan kebid'ahan, sunnah ditinggalkan. Ini kaidah yang secara umum disebutkan oleh beliau dalam kaidah yang kelima ini. Fahdharil muharramat minal umur, maka hati-hatilah dari perkara-perkara keharaman. Perkara-perkara keharaman, kemaksiatan, demikian pula kita melakukan satu kemaksiatan, amalan soleh pasti akan padam dari kita, pasti akan kita tinggalkan. Dua kemaksiatan, dua amalan soleh akan kita tinggalkan. Tiga kemaksiatan, tiga, terus demikian. Yang namanya amalan soleh dan kemaksiatan atau keharaman, wal'iyadzubillah, tidak akan bersatu. Begitu pula kebid'ahan dan as-sunnah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, perkara-perkara yang baru semuanya namanya adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap kesesatan adalah kesesatan. Wa dalalatu ahluha finnar, kesesatan dan orang yang melakukan kesesatan tersebut berada di dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Ini kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa dhalalatu wa ahluha finnar. Seluruh perkara-perkara yang baru merupakan kebid'ahan, dan semua kebid'ahan adalah kesesatan, dan kesesatan itu tempatnya di neraka Allah wal'iyadzu billah. Bukan hanya kesesatan, tapi ahluha, mereka yang melakukan kesesatan tersebut pun akan masuk ke dalam an-nar wal'iyadzu billah. Asyarhu, penjelasannya. Ikhwati fillah yara'akumullah, penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, beliau mengatakan hadhihi hikmatun azimah, ini adalah hikmah yang sangat agung, hikmah yang sangat besar. Wahiya ma'thuratun anis salaf, ucapan di atas, kaidah di atas yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, tidaklah seorang melakukan kebid'ahan kecuali dia akan meninggalkan sunnah, begitu pula melakukan kemaksiatan dia akan meninggalkan amalan-amalan saleh. Ini adalah perkataan yang sangat mulia, sangat agung, dan ini ternukil dari as-salaf. Ucapan salah satu dari mereka, annan nasa ma ahdathu bid'atan illa faqadu mithlaha minas sunnah. Apabila sekelompok manusia mengerjakan kebid'ahan, mereka bersepakat untuk merayakan maulid nabi misalkan, atau tahlil atau yasinan dan yang semisalnya, illa faqadu mithlaha minas sunnah, mereka melakukan hal tersebut, tidaklah mereka melakukan hal tersebut kecuali mereka akan meninggalkan bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, tidak mungkin antara kebid'ahan dan sunnah Rasul bisa bersatu. Tidak mungkin kemaksiatan dan amalan saleh bisa bersatu. Ini hal yang mustahil. Li'annahu la tajtami'u sunnatul bid'ah, sunnatu wal bid'ah, tidak akan mungkin bersatu antara sunnah dan bid'ah, illa wa tukhriju ihdahuma al-ukhra, kecuali salah satunya akan dikorbankan. Mereka yang mengerjakan bid'ah, sunnahnya akan dia tinggalkan. Mereka yang mengerjakan sunnah, bid'ahnya pun akan dia tinggalkan. Harus ada satu yang dikorbankan. Fala yakunul insanu mubtadi'an wa sunniyan. Tidak mungkin ada seorang mubtadi', dia juga dalam waktu yang sama seorang sunni. Bal imma ayyakuna mubtadi'an, kemungkinannya yang pertama, dia menjadi seorang mubtadi', mengikut hawa nafsunya. Wa imma ayyakuna sunniyan, atau dia adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yajtami'ani fi, tidak akan bisa bersatu antara seorang mubtadi' dengan seorang sunni dalam satu orang dalam satu waktu yang sama. Fala budda an takhruja, atau an tukhrija ihdahuma al-ukhra, wa hadha min madar al-bid'ah. Mesti ada yang dikorbankan, apakah sunnahnya ataukah bid'ahnya, dan ini merupakan kemudaratan, dampak negatif, salah satu dampak negatif dari kebid'ahan. Jadi yang namanya kebid'ahan itu memiliki sekian banyak dampak negatif, sekian banyak kemudaratan, sekian banyak mafsadat. Salah satunya apa? Dia akan meninggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu dampak negatif dari kebid'ahan yang dilakukan oleh seseorang. Insyaallah taala penjelasan dari beliau akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Afwan, ana mendengar tadi antum mengatakan bahwa salat tarawih ada khilaf tanawwu, 11 rakaat atau 23 rakaat, silakan kalian pilih yang mana. Afwan, bukankah kita untuk memilih yang rajih dari khilaf tersebut? Ya pilih yang rajih, tapi antum enggak boleh mengingkari orang yang memilih pendapat yang lain. Antum pilih yang rajih 11 rakaat. Terus antum mengingkari yang 23 rakaat mubtadi'. La, ini sikap yang salah. Hati-hati dari sikap haddadiyah. Berlebih-lebihan. Harus hargai apa yang ternukil. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di dalam hadisnya secara umum, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat, enggak ada batasannya. Harus 11. Kalau enggak 11, bid'ah. Harus 23. Kalau 11, bid'ah. Syahadah. Semuanya ternukil dari hujjah yang sahih, semuanya ternukil dari dalil Nabi alaihi salatu wasallam yang sahiha. Maka antum pilih yang rajih, antum sebagai talabatul ilm pilih yang rajih dan sampaikan yang rajih yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam 11 rakaat. Bahkan terukil dari hadis Aisyah radhiyallahu taala 11 rakaat beliau tidak menambah. Tapi ucapan secara global dari Nabi alaihi salatu wasallam salatul lail matna mudik mana kan? Nah, jadi pilihlah yang rajih, akan tetapi harus dalam permasalahan fikih was'us sadri, berlapang dada dengan khilaf yang ada di dalam masalah fikih. Seorang misalkan memilih pendapat ketika sujud dua tangannya duluan, jamaah di sampingnya dua lututnya duluan, kamu lakukan satu bid'ah? Enggak. Dua-duanya ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Wa'il bin Hujur, ada hadis Abi Hurairah. Silakan dia pilih yang mana? Masing-masingnya terdapat dalam hadis yang sahih. Kunu uqala ya ikhwan, kunu uqala. Afwan, tadi antum sempat katakan bahwa ucapan kami muridin lil khairi bukan ilal khairi. Wa kami muridin ilal khairi lan yusibuhu, lam yusibuhu. Itu adalah ucapannya Ali bin Abi Thalib. Bukankah itu ucapannya Abdullah bin Mas'ud? Ternukil dari Ali bin Abi Thalib, ternukil dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Barakallahu fik. Afwan, tolong nasihati santri yang tidak amanah dalam menjalankan tugas seperti menjaga maqsaf. Kemunafikan yang kecil, bukan kemunafikan yang besar seperti yang kita isyaratkan tadi. Yang namanya kemunafikan itu ada yang besar, ada yang kecil. Nifakul akbar dan nifakul asgar. Kalau nifakul akbar, apa yang ada di sisi mereka, kaum munafikin yang ada di sekeliling Nabi SAW, mereka benar-benar menampakkan Islamnya di belakang Nabi SAW. Mereka hajar muslimin, mereka sikat Nabi SAW, mereka caci maki, mereka jelek-jelekan. Ini nifakul akbar. Tapi nifakul asgar, seperti yang kita ketahui bersama, ayatul munafiqi salah. Maka janganlah kita masuk kepada tanda-tanda tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, ana mau tanya, apakah haji itu satu bulan? Mohon jawabannya. Haji itu hanya 5 hari. Dari 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, 10, 11, 12. 5 hari amalan haji. Tapi antum berangkat ke sana kan harus membutuhkan waktu yang lebih lama dari itu. Ada juga kota Madinah yang kalau sudah di Mekah tidak mengunjungi kota Madinah, bukan artinya hajinya tidak sah. Tidak, sudah aman. Sudah di sana tinggal 8 jam perjalanan, 440 km akan sampai di kota Madinah. Dan bukan syarat haji harus menziarahi kota Madinah. Lah, ini kesalahan yang dimiliki oleh sebahagian orang dari kalangan sufiyah. Mereka menganggap haji mereka tidak sah kalau tidak berkunjung ke kota Al-Madinah. Tapi secara umum, sebulan yang mereka kerjakan di sana adalah waktu yang sangat lebih dari cukup. Karena amalan haji intinya hanya 5 hari. Wallahu a'lam bissawab. Di manakah sekarang Yahya Al-Hajuri? Apakah sudah meninggal? Belum, masih hidup di Mekah dia. Dan beberapa mutaassibnya masih belajar dengan dia. Bagaimana dengan mauqifnya Syekh Fuad Al-Amri berkaitan dengan fitnah terakhir, fitnah Muhammad bin Hadi? Bersama kakaknya, bersama Syekh Usama Al-Amri. Jangan disalahfahami ketika kita menyebutkan seorang yang telah menyimpang dengan lafad asyikh atau dengan lafad ustadzuna atau ustadzi, berarti kita telah memuliakan dia. Dalam mengingkari kemungkaran, mengingkari kebid'ahan, kita tetap dituntut untuk memiliki sikap insaf, adil. Jangan kita zalim kepada orang lain. Seperti misalkan di beberapa majelis yang lalu sempat saya bantah ustadzi, ustadzuna, siapa? Ustadzukum, Sikari Ibn Jamal Al-Bugisi. Bukan artinya ketika anda menyebutkan ustadzi, ya ustadzana, itu bentuk ihtiram kepada dia, bukan. Kalau anda masih ihtiram kepada dia, tidak mungkin kesalahan-kesalahannya anda bongkar di majelis. Ini sekaligus mengoreksi beberapa kesalahpahaman dari sebagian ikhwah mungkin. Kenapa antum masih menghargai ustadzukum? Enggak, hanya sekedar mimbabil insaf. Kenapa? Karena memang dia adalah guru ana dulu, ustaz ana. Tapi ketika sudah keluar dari al-haq, sudah keluar dari tariqatus salaf, lebih condong kepada manhaj al-haddadiyah, kita tinggalkan, kita enggak fanatik. Oh, ini ustazi harus dimuliakan, ustazi, ha, ustazi, ustazi. La. Al-haq ahaqqu ayyutaba. Al-haq itu lebih berhak untuk kita ikuti. Berapa kali sudah saya nukilkan ucapan dari Syekhuna Muhammad bin Qalib ketika beliau mengajarkan manhajus salaf kepada kita, kepada murid-murid beliau. Kalau seorang Syekh Rabi' salah, ya kita bantah. Begitu pula ucapan Syekh Rabi' yang saya nukilkan tadi di majelis kita. Kalau Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, Ibn Utsaimin salah, kita bantah. Kita jelaskan kesesatan mereka. Kita tidak ada yang namanya taqlidul ashkhas. Ikuti satu orang, mau dia benar, mau dia salah. Al-haqqu ahaqqu ayyutaba, kaidah yang pasti ada di sisi as-salafiyun wa ahlul haqq. Jadi ketika kita menyebutkan Syekh Usama Al-Amri, Syekh Fuad Al-Amri, Syekh Muhammad bin Hadi, bukan artinya kita memuliakan mereka. Hanya sekedar menukilkan apa yang ada di sisi kebiasaan manusia menyebutkan mereka sebagai syekh, kita nukilkan. Jangan dianggap lafaz syekh ini sebagai lafaz yang wah. Apalagi sebagian fitnah dulu, tapi alhamdulillah sudah meredam, Dzulqarnain ketika diberikan lakop gelar oleh Syekh Al-Fauzan sebagai syekh Dzulqarnain, wah ini lafaz syekh ini dibawa oleh mutaassibnya. Wah ini syekh, syekh. Siapa yang memberikan gelar syekh? Syekh Shalih Al-Fauzan. Luar biasa, padahal syekh ini lafaz yang sangat biasa di Arab Saudi, khususnya di Riyadh, di Mekah wal Madinah, biasa. Dan bukan satu hal yang menunjukkan keistimewaan. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Kunu uqala. Jadi sekali lagi, ketika kita menyebutkan nama ustaz atau syekh dalam bab insaf dan bukan dalam bab al-ihtiram. Anda mau tanya bagaimana cara kita sholat dengan imam yang kunut ketika subuh? Apakah boleh kita mengangkat tangan sebagaimana imam melakukannya? Dijelaskan oleh Syekhuna Ubaid al-Jabiri. Kalau ini Syekhuna betul-betul ihtiram ini, bukan karena insaf, memang ihtiram Syekhuna Hafizahullah wa ra'ah. Beliau menjelaskan ada dua keadaan dari seorang makmum. Yang pertama, apabila dia meyakini kunut subuh itu adalah sebuah amalan yang tidak masuk ke dalam kebid'ahan, kerjakan. Kalau dia tidak menganggap kunut subuh merupakan amalan yang masuk dalam bagian kebid'ahan, kerjakan, ikuti imam. Tapi kalau sudah jelas dia faham dalil-dalilnya, ternyata kunut subuh ini bahagian dari amalan bid'iyah, dan dia yakini hal tersebut, dalil telah dia ketahui, ucapan-ucapan para ulama, penjelasan telah sampai ke telinga dia, kunut subuh itu bukan bahagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan termasuk amalan bid'ah di dalam sholat, ya jangan dikerjakan. Karena kita tidak boleh mengerjakan amalan bid'ah di dalam sholat, akan membatalkan sholat kita. Jadi tergantung apa yang ada di dalam niat kita. Kalau kita meyakini itu adalah kebid'ahan, Nabi alaihissalatu wassalam tidak pernah mengerjakannya, yang mereka lakukan atau yang mereka sandarkan dalilnya dijadikan hujjah adalah dalil-dalil yang dhaif, bahkan maudhu, maka kita tidak perlu mengikuti imam untuk mengangkat tangan ketika sholat, karena kita melakukan hal yang kita yakini sebagai kebid'ahan. Kok ternyata di samping kita ada salafi yang ternyata dia mengangkat tangan, oh kamu ini salafi sesat. Aneh-aneh ikhwan. Tenang, jangan terlalu apa-apa langsung sikat, apa-apa bid'ah, apa-apa hajar, apa-apa tidak salam, apa. La ilaha illallah. Tenang, jangan terlalu menggambarkan bahwa dakwah salaf ini semuanya keras. Apa-apa keras. Tenang dalam menghadapi sebuah permasalahan itu, enggak perlu antum terburu-buru. Tenang dulu. Pelajari dulu. Oh, ternyata ini yang benar, ternyata ini yang salah. Oh, mungkin ana yang salah, mungkin fulan yang salah. Tenang dulu dalam menyikapi sebuah permasalahan, sebuah perselisihan. Jangan langsung menghukumi. Serahkan kepada ahlinya, serahkan kepada mereka yang lebih berilmu. Wallahu a'lam bishawab. Anak mau bertanya, apakah Syekh Muhammad bin Hadi dulu dia seorang salafi? Ya, ini kalau syekhnya berarti mimbab insaf, karena ada di pertanyaan. Ini harus dirinci ini supaya enggak salah. Bismillah. Apakah Muhammad bin Hadi seorang salafi? Ya, Dulu dia seorang salafi dulu, dan ini bahasa yang dikeluarkan oleh Syekhuna Rabi Ibn Hadi Umair, kana uhibbuhu, kata beliau. Ini ucapan dari Syekhuna Rabi Ibn Hadi Umair, kana uhibbuhu atau kuntu uhibbuhu. Dulu aku memang iya mencintai beliau, mencintai Muhammad bin Hadi, kuntu uhibbuhu. Tapi sekarang al-an qad taghayyar, dia telah berubah. Itu ucapan dari Syekh Rabi. Jadi kalau pertanyaan dulu salafi, na'am, dulu salafi. Apakah sekarang mubtadi? Kembalikan kepada para ulama. Apa ucapan Syekh Rabi? Akhassu minal haddadiyah. Jalan yang telah dia telusuri sekarang lebih jahat, lebih jelek daripada haddadiyah. Wallahu a'lam bissawab. Afwan, madhab apakah yang sebenarnya kita gunakan? Bukan madhab Syafi'i, bukan madhab Hambali, bukan madhab Hanafi, bukan madhab Maliki. Madhab yang kita gunakan adalah madhabus salaf. Apabila Imam Ahmad mencocoki al-haq, kita ikuti. Apabila Imam Abu Hanifah mencocoki al-haq, kita ikuti. Apabila Imam Malik mencocoki al-haq, kita ikuti. Apabila Imam Syafi'i mencocoki al-haq, kita ikuti. Itu namanya madhabus salaf. Tapi kalau kita bermadhab, madhab apa? Madhab Syafi'i. Imam Syafi'i mau benar, mau salah, itu yang kita ikuti. Salah. Karena al-haqqu ahaqqu ayyutaba. Bahkan a'immatul madahib yang empat imam ini setelah mengeluarkan statementnya, pernyataannya, kalau pernyataanku, pendapatku tidak sesuai dengan ucapan Nabi, tidak sesuai ucapan sahabat, tidak sesuai dengan pemahaman salaf, lemparkan ucapan-ucapanku ke dinding. Enggak usah diterima. Karena yang namanya manusia bisa benar, bisa salah. Kita enggak bisa madhab Syafi'i, semuanya Syafi'i. Madhab Asy'ari, semuanya apa yang ada dimiliki oleh Imam Al-Asy'ari, kata mereka. Enggak bisa. Kita harus mengikuti madhabus salaf. Al-kitab wa sunnah ala fahmi as-salaf as-salih. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang harus kita lakukan ketika mengimami suatu tempat yang berasa di situ ketika sebelum imam membaca Al-Fatihah dia membaca ta'awud basmalah? Lah memang itu yang disunnahkan. Jangan salah paham kita. Artinya ketika imam kita tidak membaca basmalah secara jahr, tidak membaca ta'awud secara jahr, jangan dikira kita tidak disunnahkan untuk membaca ta'awud dan basmalah. Kita sebagai makmum baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Karena itu dibaca dengan sir oleh imam. Artinya bukan kita tidak membaca, kita membaca tetap. Keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala, "Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim." Kalau engkau mau membaca Al-Qur'an maka berta'awudzlah, melakukan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dari syaitan yang terkutuk. Apalagi kita membaca salat-salat sirriyah, membaca Al-Qur'an pada saat salat zuhur, asar, setelah kita bertakbiratul ihram, membaca doa istiftah. Setelah doa istiftah jangan langsung Al-Fatihah. Setelah istiftah kita baca ta'awudz dulu, setelah itu basmalah, setelah itu baru Al-Fatihah. Itu yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jika kita tidak membaca bismillah, sebagian dari makmum tidak suka atau mengingkarinya, membenci, mungkin menjaharkan basmalah? Kalau memang antum menjadi imam pada masjid yang mayoritasnya sufiyah misalkan, dan antum yang memang ditunjuk oleh imam, silahkan. Maka merupakan satu hal yang bahagian dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, satu hal yang diajarkan oleh beliau untuk mengimami sholat dalam keadaan basmalahnya dijaharkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjaharkan basmalah, walaupun itu jarang beliau lakukan, nadir, jarang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seringnya apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang dipraktekkan oleh beliau, mensirkan basmalah. Tapi ketika antum menjaharkan bacaan basmalah, bukan artinya telah menyelisihi sunnah Nabi lah, karena beliau melakukannya alaihi salatu wassalam. Jadi jangan antum berpendapat bahwa ketika saya menjaharkan basmalah di belakang atau di depan orang-orang, depan makmum yang mayoritasnya notabenenya sufi misalkan, membaca basmalah, berarti saya telah mengingkari sunnah. Lah, itu bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika antum di saat menjadi imam tersebut meninggalkan sunnah, yaitu membaca basmalah dalam keadaan sir, meninggalkan sunnah tersebut, dijelaskan oleh sebahagian para ulama kita, kaidah yang ada, tarkus sunnah lima sulahatir rajihati minas sunnah, meninggalkan sunnah. Berarti di sana ada sunnah yang ditinggalkan. Meninggalkan sunnah untuk maslahat yang rajihah, maslahat yang jelas. Antum berdiri di depan makmum sufi, semuanya sufi, satu masjid sufi. Antum disuruh jadi imam. Antum tidak melakukan sunnah, yaitu membaca basmalah dalam keadaan sir. Artinya apa? Antum membaca basmalah dalam keadaan jahr. Bismillahirrahmanirrahim, jahr didengar oleh satu masjid. Ini minas sunnah, bagian dari sunnah. Kenapa? Tarkus sunnah lima maslahatir rajihati minas sunnah, meninggalkan sunnah untuk sebuah maslahat yang jelas. Maslahatnya jelas. Karena jika antum tetap berpegang teguh, enggak, saya harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi, tidak membaca jahr basmalahnya, harus dengan sir, madarat, dampak negatif, mungkin dikeluarkan antum dari masjid tersebut, bisa, karena dianggap bukan bagian dari mereka. Maka dalam posisi itu antum meninggalkan sunnah membaca basmalah sir, disunnahkan. Itu bagian dari sunnah Nabi SAW. Inilah yang namanya hikmah. Bagaimana kita tahu Nabi SAW tidak jadi membongkar Ka'bah? Beliau ingin membongkar Ka'bah, ingin benar-benar membongkar Ka'bah. Tapi apa? Melihat kondisi sahabat-sahabat Rasul yang ada di Mekah ketika itu, hadithu ahdi bi kufrin, hadithu ahdi bil Islam, baru masuk ke dalam Islam, baru masuk ke dalam Islam, Fathu Mekah. Beliau khawatir kalau beliau membongkar Ka'bah, apa kata orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam tersebut, sahabat-sahabat Rasul yang baru, hadithu ahdi bil Islam tadi, Nabi SAW membongkar Ka'bah, Nabi SAW membongkar rumah Allah Subhanahu Wa Taala, fitnah jadinya. Maka Nabi SAW sampai detik ini tidak sama sekali mewasiatkan, nanti tolong Ka'bah yang sekarang ini dikembalikan kepada pondasi Nabiullah Ibrahim. Karena posisi Ka'bah yang sekarang jauh dari pondasi aslinya Nabiullah Ibrahim. Nabi SAW hanya berazam, berkeinginan kuat, ingin sekali memindahkan kepada posisi aslinya, pondasi aslinya. Akan tetapi karena beliau mengingat ada sahabat-sahabat yang baru dan khawatir terjadi fitnah, beliau urungkan niat tersebut. Inilah yang namanya hikmah fid da'wah. Begitu pula kalau antum memakai sendal di dalam masjid. Kaidahnya kembali, tarkus sunnah lima maslahatir rajihah minas sunnah. Antum tinggalkan. Siapa yang mengingkari sekarang sunnah Nabi alaihi wasallam memakai sendal ketika salat? Hadis sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu warba. Khaliful yahud wan nasara. Selisihi orang-orang Yahudi, selisihi orang-orang Nasara. Fa innahum la yusalluna 'ala khifafihim aw ni'alihim. Mereka tidak salat di sendal-sendal mereka. Mereka tidak salat menggunakan sepatu-sepatu mereka. Selisihi Yahudi, selisihi Nasrani. Sepakat kita ini adalah bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah melakukan hal tersebut mendatangkan kemaslahatan ataukah kemudaratan yang lebih besar? Jauh lebih besar kemudaratannya. Jangan lagi ada syubhat, loh kalau kita bukan kita yang mengamalkannya, lantas siapa lagi? Siapa lagi yang mau mengamalkannya? Nah, kita yang mengamalkannya. Tapi lihat sikon, lihat kondisi. Bisa apa tidak? Ketika mendatangkan kemudaratan, tarkus sunnah limaslahatir rajihah. Maslahatnya rajihah. Antum sholat di masjid NU misalkan, sholat di masjid sufi, pakai sendal, apa enggak diusir antum keluar? Maslahat rajihahnya apa? Ya enggak usah pakai sendal. Tarkus sunnah, kita tinggalkan sunnah. Naam, kita tinggalkan sunnah. Meluruskan pernyataan di sana ada yang, "Loh, namanya sunnah enggak boleh ditinggalkan." Ada sebagian sunnah yang ditinggalkan. Bukan tinggalkan mutlakon, bukan. Saat ini kita tinggalkan. Tapi suatu saat nanti kondisinya mungkin kan? Naam, kita kerjakan. Dan itu adalah bagian dari sunnah Nabi, kita yakin. Naam, kita yakini. Tidak kita ingkari, sama sekali tidak kita ingkari. Bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita muliakan ala ra'si wal 'ain. Enggak boleh kita hinakan. Tapi apakah melaksanakan sunnah tersebut bisa membawa manfaat? Maka kembali kepada kaidahnya, tarkus sunnah limaslahatir rajihati minas sunnah. Itu bagian dari sunnah ketika antum tinggalkan demi mendatangkan kemaslahatan yang sangat besar. Antum tinggalkan sunnah tersebut maslahat besar datang. Banyak orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam da'awatul salafiyah. Banyak orang yang berbondong-bondong ingin belajar ilmu syar'i. Berbondong-bondong orang mau mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Terus maslahat yang banyak. Maka kaidah tersebut penting untuk kita pahami bersama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.